Buat yang di atas juga. Cinta noda hitam hanya membuat apa? Membuat penyesalan. Ramayana. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya punya cinta yang tak punya apa-apa. Oh, lebih baik cukup saja. Hey, yang lagi duduk-duduk, makasih ya. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, gajinya naik. Amin. Terima kasih bos. Matur suwun. lebih baik. Baik, itu saja sudah.